Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita memasuki ayat yang ke 61. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qawlillahi 'azza wa jalla wa huwa al-qahiru fawqa 'ibadihi wa yursilu 'alaykum hafadha. Hatta idza jaa'a ahadahumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Kurang lebih artinya, dialah Allah yang berkuasa terhadap hamba-hambanya, dan Allah mengutus atas kalian hafadah, pengawas-pengawas, yaitu malaikat. Apakah mengawasi abdan mereka, badan-badan mereka, maupun a'mal, amalan-amalan mereka, maupun aqwal, ucapan-ucapan mereka. Hatta idza jaa'a ahadakumul maut, sampai tatkala datang kepada salah seorang di antara kalian kematian, tawaffathu rusuluna, maka utusan-utusan kami pun mencabut nyawanya. Wahum la yufaritun, dan mereka tidak lalai terhadap tugasnya. Betul-betul mereka melaksanakan apa yang menjadi tugasnya dengan sebaik mungkin. La ya'sunallaha ma amarahum wahum la ya'sunallaha ma amarahum, tidaklah mereka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang mereka diperintahkan dengannya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka betul-betul melaksanakan apa yang diperintahkannya. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan betul-betul mereka melaksanakan apa yang mereka diperintahkan dengannya. Tidak tafrit mereka. Jangan bicara sendiri ya, tenang ya. Diam, tenang. Qala rahimahullah. Wa huwa ta'ala al-qahiru fawqa 'ibadihi, dialah Allah yang maha tinggi, yang maha menguasai seluruh hamba-hambanya, yang fudhu fihim iradatuhu syamilah, wa masyiatuhu al-amah, yang betul-betul terlaksana. Yang fudhu aslinya menembus, maksudnya terlaksana pada mereka apa yang telah menjadi keinginan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang mencakup segala sesuatu. Beda halnya dengan keinginan dan kehendak yang ada pada makhluk. Terkadang begitu ambisi kuat untuk melaksanakan sesuatu atau meraih sesuatu, akan tapi belum tentu dia berhasil menggapainya. Belum tentu apa yang dikehendakinya terlaksana. Beda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang fudhu fihim. Iradatahu syamilata wa masyiatahul amata. Betul-betul terlaksana pada mereka. Apa yang telah Allah inginkan dan Allah kehendaki. Yang mencakup segala sesuatu. Apakah al-umur ad-duniawiyah maupun al-ukhrawiyah. Falaisu yamlikuna minal amri syai'a. Maka tidaklah mereka, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki atau berkuasa terhadap urusan sedikit pun. Enggak ada yang mampu. Karena mereka semua di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Di bawah kekuasaannya. Betapa banyak atau sering seseorang berambisi sesuatu, tapi ketika Allah belum menghendaki, maka dia pun gagal untuk menggapai dan meraih sesuatu yang dia inginkan tadi. Kita manusia bisanya hanya berencana, berusaha, namun Allah yang menentukannya sesuai dengan hikmahnya. Maka dari itu pentingnya kita beriman terhadap takdir. Dengan seseorang beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, akan menjadikan tenang dia, faham bahwa kemampuannya, kehendaknya serba terbatas, dan dia tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu apa yang terbaik untuk sang hamba itu sendiri. Asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu, mencintai, menyukai terhadap sesuatu, sehingga dia berusaha untuk meraihnya. Padahal itu adalah kejelekan untuknya. Sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala gagalkan, justru itu kebaikan untuk si hamba tadi. Namun karena keterbatasan ilmu yang ada pada seorang hamba, dan lemahnya terhadap takdir, muncul sikap-sikap yang tidak bagus. menyesallah, merasa enggak terimalah. Namun bagi orang yang beriman, dia pasrah kepada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu, padahal itu kebaikan untuk kalian. Allah lebih tahu, sedangkan kalian itu tidak tahu. Contoh, misalkan seorang berencana mau melakukan pepergian. Keinginan dia terlaksana di hari itu. Namun ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki pepergian itu terjadi di hari itu, tetap sang hamba tadi tidak akan mampu untuk melakukan pepergian. Dia akan urung, gagal. Bisa jadi kalau terjadi safar di hari itu akan terjadi madharat pada dirinya. Sehingga gagalnya dia safar adalah kebaikan untuk dirinya. Si fulan sudah berencana mau nikah dengan si fulanah. Berbagai macam usaha sudah dilakukan. Sudah diambang pintu, gagal. Secara perasaan terpukul hatinya. Namun ketika dia kembalikan kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, akan menjadikan tenang. Bisa jadi ketika terjadi pernikahan justru yang timbul adalah kejelekan. Walaupun asli disukai hal itu terjadi, namun ketika Allah takdirkan jadi, bisa jadi itu kejelekan. Namun sebaliknya ketika gagal, secara perasaan dia terasa berat, namun bisa jadi itu terbaik untuk dirinya. Kembalikan kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, sedangkan kalian tidak tahu apa yang terbaik untuk diri kalian. Wala yataharrakuna wala yaskununa illa biiznih. Tidaklah mereka, para hamba, bergerak melakukan suatu aktivitas. Demikian pula tidaklah mereka diam, berhenti dari aktivitas. Illa biiznih, melainkan semua itu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna huwa huwa al-qahir faqa ibadih. Allah berkuasa terhadap hamba-hambanya. Dengan memahami ayat yang seperti ini dan yang semakna dengannya, akan semakin menumbuhkan pada hati seseorang pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang semakin tahu diri betapa rendahnya kedudukan dia sebagai seorang hamba. Bisanya hanya berencana, berusaha, berkehendak. Namun bersama dengan itu tak mampu untuk memastikan bahwa apa yang direncanakan, apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Enggak mampu. Di di malam hari sudah menyusun agenda apa yang dilakukan di esok hari. Datang pagi hari, apa yang diagendakan berubah total keadaannya. Allah menghendaki lain. Enggak berdaya. Wa ma'a dzalika faqad wakala bil ibadi hafazatan minal malaikah. Dan bersamaan dengan maha berkuasanya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya, Allah mengutus kepada hamba-hamba, kepada manusia, pengawas-pengawas dari para malaikat. Bukan karena Allah tak mampu. Sudah saya katakan di awal, Allah Al-Qahir fawqa ibadih. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah balighah. Sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersamaan dengan kekuasaannya yang sempurna, namun mengutus pengawas-pengawas terhadap manusia dari kalangan malaikat, ini li hikmatin balighah minhu subhanah. Wa yahfadzuna 'alaihi ma 'amila. Sehingga para malaikat itu menjaga, mengawasi pada manusia apa yang dilakukan. Kama qala ta'ala wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun wa inna 'alaikum lahafidhin. Dan sesungguhnya atas kalian benar-benar terdapat malaikat yang mengawasinya, menjaganya. Kiraman katibin, para malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat amalan-amalan kalian, Allah tugaskan sesungguhnya pada kalian wahai manusia terdapat malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk mengawasi kalian, yang mencatat amalan-amalan kalian. Ya'lamuna ma taf'alun. Dan para malaikat itu tahu apa yang kalian lakukan. Itu surat Al-Infitar. Ayat yang ke 10 sampai ke 12. Waqad aqama Allahu 'alaikum malaa'ikatan kirama yaktubuna aqwalakum wa af'alakum wa ya'lamunaha. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah menugaskan atas kalian para malaikat yang mulia, yang mereka mencatat ucapan-ucapan kalian, tercatat oleh malaikat. Dan mencatat perbuatan-perbuatan kalian. Dan mereka mengetahuinya. Sehingga yang bertugas mengawasi gerak-gerik manusia, mencatat tutur kata mereka, perbuatan mereka adalah para malaikat. Kiraman katibin. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam melarang dari tajassus, memata-matai, mengintai kesalahan-kesalahan orang untuk dijatuhkan kehormatannya. Bukan tugas kita yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala sudah menugaskan dari hamba-hamba yang mulia, la ya'sunallaha, mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melaksanakan apa yang mereka ditugaskan. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka betul-betul melaksanakan apa yang mereka diperintahkan dengannya. Al-hadar, al-hadar dari tajassus. Termasuk dosa besar. Fadakhala fi hadha af'alul qulubi wa af'alul jawarih. Maka masuk di dalam tugas malaikat ini mencatat amalan-amalan manusia, masuk di dalamnya amalan-amalan hati maupun amalan-amalan dilakukan oleh anggota tubuh. Fallaiqu bikum antukrimuhum wa tujilluhum. Maka yang layak bagi kalian agar kalian memuliakan mereka. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka statusnya sama sebagai hamba seperti halnya manusia, namun mereka adalah hamba yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah katakan tentang mereka adalah kiraman katibin. Para malaikat-malaikat yang mulia yang bertugas mencatat amalan-amalan hamba. Anil yamini wa anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Itu surat Qaf. Ayat yang ke 17 sampai ke 18. Para malaikat-malaikat tersebut ada yang duduk di sebelah kanan mereka dan yang lainnya di sebelah kiri. Ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Tidaklah atau apa saja yang dilafadzkan oleh seorang hamba, oleh manusia dari suatu ucapan, melainkan di hadapannya terdapat raqib dan atid. Fahada hifdhuhu lahum fi halil hayah. Maka inilah penjagaan kepada mereka penjagaan malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka fi halil hayah, di saat keadaan mereka hidup, masih hidup di dunia. Allah utus para malaikat-malaikat untuk mengawasi, menjaga manusia, mencatat amalan-amalannya, ucapan-ucapannya, menjaga abdan mereka. Taib. Adapun ayat yang menjelaskan menjaga badan-badan mereka adalah firman Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa yursilu alaikum hafazatan ay minal malaika yahfazuna badanal insan. Allah mengutus para malaikat yang mereka akan menjaga, mengawasi badan-badan manusia. Kaqulihi lahu mu'aqibatum min baini yadayh wa min khalfih yahfadunahu min amrillah. Bagi manusia, Allah subhanahu wa ta'ala tugaskan padanya mu'aqibat, para malaikat ayat ta'aqabun, yang saling bergantian. Ada yang malam, ada yang bertugas siang. Mengawasi badan-badan manusia, apa yang dilakukan. Mereka berada di hadapan, berada di hadapannya maupun di belakangnya. Mereka mengawasi manusia tersebut atas perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, wa hafadatan yahfaduna amalahu. Allah utus para malaikat-malaikat untuk mengawasi amalan-amalan hamba manusia. Wa yuhsinuna. Kaqulihi ta'ala wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Wa qala subhanah idh yatalaqal mutalaqiyan anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.